Oke. Judulnya apa? Lagi Jayo. Lagi Jayo. Nah, berangkat dulu kita. Lagi Jayo. Iya. Jakarta. Satu buah kembang manis dari Palembang. Lagi Jayo. Oh, yang tak cikak, bukan yang bentar. hidup kita tak berharga. Palembang lagu Selagi Jayo. Wah, itu dia. Coba kalau ada nara lihat gimana.